Tin, Jusuf, Karti, Binti, Mahmud, kembang desa yang berwajah lembut. Kuning langsat warna kulitnya, maklum ayah Arab di bunda Cina. Tin, Jusuf, Karti, Binti, Mahmud, ikal mayang engkau punya rambut. Para jejakan takkan lupa, kerling nakal Karti memang menggoda. Jangankan lelaki muda terpesona, yang tua jompo pun gila. Sejuta cinta antri di meja beranda, Sukarti hanya tertawa. Bibirmu, hidungmu indah menyatu, tawamu, suaramu terdengar merdu. Tin, Jusuf, Karti, Obi, memang dia bernyanyi kasidah rock and roll dangdut keroncong ia kuasai. Tin, Jusuf, Karti ingin jadi seorang penyanyi primadona. Lalu bermimpi ibu bapaknya enggan memberi restu, walau sang anak merayu. Tin, Jusuf, Karti dasar kepala batu, kemas barang dan berlalu. Tin, Jusuf, Karti berlari mengejar mimpi, janji makelar penyanyi orbitkan Sukarti. Janji Sukarti di hati, persetan harga diri. Kembang desa layu, tak lagi wangi seperti dulu. Kembang desa.